Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-babu tsalits, bab yang ketiga, terkait ahkamus shayd, seputar hukum hewan buruan. Pada pertemuan kali ini masuk pada syurutul istiyadi bisiba'il bahaim wa jawarihit thayr, beberapa persyaratan buruan atau hewan buruan dengan menggunakan hewan buas dan burung buas. Berkata penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar Hafidhahumullah, yushtaratu fil istiyadi bisiba'il baha'im wa jawarihi thayr antakuna mu'allamah ay annaha tu'allamu adabu akhdhi shayd. Dipersyaratkan dalam buruan saat menggunakan hewan buas seperti anjing, kemudian harimau, atau menggunakan burung buas seperti elang, garuda, maka persyaratannya adalah hewan-hewan tersebut harus hewan yang mu'allamah, sudah mendapatkan pengajaran cara berburu, yakni diajari adab-adab dalam menangkap hewan buruan. Wadzalika bi antattasifa bisifati bisifati taliyah. Hal itu dengan memiliki beberapa sifat berikut ini. As-sifatul ula, sifat yang pertama, antaqsuda ilal hayawan alladhi yuradu sayduhu idha arsalta ilaihi la taqsud syai'an ghairah. Di antara adab-adab hewan yang dipakai untuk berburu harus memiliki sifat, di antaranya adalah hewan tersebut, ya, ketika dimaksudkan untuk berburu, saat dilepas, dia memburu hewan yang diinginkan, bukan memburu selain hewan yang diinginkan. Jadi, targetnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Ini yang pertama, harus hewan tersebut, hewan buruan tersebut bisa menangkap hewan yang diburu sesuai yang diinginkan oleh yang berburu atau sahibnya. Atsaniyah, sifat yang kedua, antan zajiro ida zajarta, ya, dia lepas, hewan tersebut, hewan buruan tersebut lepas, ya, hewan yang dipakai untuk berburu, dia mulai lepas apabila engkau lepas, engkau sentak, apabila engkau telah memberi aba-aba, kapan berburu. Fata tawakkofa idas tawqof idas tawqofaha sahibuha, dan hewan buruan tersebut berhenti ketika pemiliknya menyuruh hewan buruan tersebut berhenti. Ini diantara syaratnya. Wahadhani syartani mu'tabirani fil kalbi, mu'tabirani fil kalbi khasah. Dan dua syarat ini adalah syarat yang mu'tabar, yang sudah dianggap, ya, yang sudah maklum, terkhusus pada anjing yang dipakai untuk berburu. Yakni yang pertama syaratnya adalah tidak salah sasaran, yang kedua nurut dengan tuannya. Li'anna al-fahda la yakadu yujibu da'iyan wa in i'tabara muta'allaman. Karena sungguhnya, ya, harimau barakallahu fikum, atau sejenisnya, terkadang tidak mau nurut oleh tuannya tatkala dipanggil, tatkala diminta berhenti, walaupun sudah diajari. Jadi ini khusus atau terkhusus secara umumnya pada anjing. Adapun selain anjing, kalau memang terpenuhi dua syarat tersebut maka boleh. Ammat toir, adapun burung buas, fata'limuha yu'tabaru bi'amroin kadzalik, maka mengajarinya perlu diperhatikan dua hal sebagai berikut. An tastarsila ida arsalta, dia mulai melepas, mulai bergerak apabila engkau lepas. Wa antarji'a ida da'aita, dan dia kembali apabila engkau memanggil untuk kembali. Berarti di antara syaratnya adalah nurut dengan tuannya. Atsalitsah, sifat yang ketiga yang harus ada pada hewan buruan yang diajari, yang bisa dipakai untuk berburu. Ala ta'kulu syai'an, atau alla ta'kula syai'an minas saidi idza qatalathu. Hewan buruan yang kita ajak, yang kita gunakan untuk berburu, tidak memakan sedikit saja dari hewan buruan, dari hewan yang kita buru, apabila hewan buruan tersebut membunuhnya. Jadi kalau hewan buruan yang kita pakai untuk berburu, membunuh hewan buruan yang sebelumnya kita mengucapkan basmalah, bismillah, sebelum melepas, kemudian ketika kita melepas, hewan buruan kita membunuh hewan yang diburu hanya dengan gigitan misalkan, ini tidak mengapa. Namun kalau sampai memakan sebagiannya, maka ini yang haram, tidak boleh dimakan dan hewan tersebut dianggap bukan hewan yang bisa diajari. Bukan hewan mu'allam. Yang mana itu merupakan syarat sebagai hewan buruan. Qabla an tasila bihi ila sahibiha alladhi arsalaha. Ya, jadi hewan buruan yang kita lepas, di antara syaratnya dia tidak memakan hewan buruan, hewan yang diburu saat membunuhnya. Barakallahu fikum, sebelum hewan tersebut, hewan yang diburu, ya, dibawa ke pemiliknya atau ke sahibnya. Wal aslu fi i'tibari hadhihi syuruti qawlu ta'ala, dan dasar dari persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul uhilla lakumut tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallabin, atau minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Surat Al-Maidah ayat keempat. Katakanlah wahai Nabi, dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, makanan yang baik-baik, dan apa yang ditangkap oleh hewan buas yang kalian ajari, maka makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kalian. Barakallahu fikum. Jadi hewan buruan boleh dijadikan sebagai hewan untuk berburu dengan memiliki sifat yang pertama, barakallahu fikum, ya, berburu sesuai dengan targetnya. Yang kedua, nurut dengan tuannya. Yang ketiga, tidak memakan hewan yang diburu walaupun dibunuh oleh hewan yang diburu. Barakallahu fikum. Kalau hewan yang diburu mati saat ditangkap dengan gigitan hewan yang dipakai untuk berburu, tidak mengapa. Asalkan sebelum melepasnya, sebelum melepas hewan buruan, membaca basmalah, dan hewan tersebut tidak dimakan, ya, sebagian dagingnya oleh hewan yang berburu. Barakallahu fikum. Wa hadithu Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, dan berdasarkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza arsaltal kalba al muallam, apabila engkau melepas anjing yang engkau ajari untuk berburu, wasammaita, dan telah mengucapkan basmalah, fa'amsaka, kemudian anjing buruan tersebut menangkapnya, waqatala, dan membunuhnya, fakul, maka makanlah hewan yang diburu tersebut, halal. Wa in akala fala ta'kul, namun apabila hewan yang berburu tersebut ternyata ketika menangkap memakan hewan yang diburu, maka jangan engkau makan hewan yang diburu tersebut, karena itu, ya, sudah menjadi bagian dari milik hewan yang diburu, berarti menjadi, barakallahu fikum, bangkai. Fa innaha amsaka ala nafsihi, karena hewan yang mati, hewan buruan yang mati, yang dibunuh, ya, lalu dimakan oleh hewan yang berburu, maka barakalikum, itu berarti hewan yang berburu tersebut, yang dipakai berburu tersebut, menangkap untuk dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penulis Hafizahumullah menyatakan at-tasmiyatu inda ramyis sayd. Ketika berburu perlunya untuk membaca basmalah ketika melemparkan anak panah atau tombak ke hewan buruan. Wa minasyuruti aidon, dan termasuk persyaratan ketika berburu adalah at-tasmiyatu inda ramyis sayd au irsalil jarihah. Membaca basmalah ketika melempar atau memanah hewan buruan atau ketika melepas hewan buas yang dipakai untuk berburu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat keempat. Fakulu mimma amsakna alaikum wadkurusmallahi alaihi. Maka makanlah dari hewan buruan yang ditangkap untuk kalian, yang mana pada hewan buruan tersebut barakallahu fikum disebutkan padanya nama Allah ketika melepaskan hewan yang dipakai untuk berburu. Wali hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu marfu'an, dan berdasarkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu secara marfu', idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallahi alaihi. Apabila engkau melepas anjingmu untuk berburu, maka sebutlah nama Allah ketika melepasnya, dan apabila engkau melepaskan anak panahmu, ya, berburu dengan menggunakan alat, maka sebutlah nama Allah ketika itu. Wa fi lafdzin, dan dalam riwayat lain, wa idza arsalta kalbakal muallama wa dzakarta wadakartasmallahi alaihi fakul. Apabila engkau melepas anjing buruan yang telah engkau ajari dan telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka makanlah dari hewan buruan tersebut. Ini selama tidak dimakan oleh hewan yang diajak berburu. Fa in taraka tasmiyata sahwan, halas soid. Namun apabila orang yang berburu dia meninggalkan membaca basmalah karena lupa, maka buruannya tersebut tetap halal karena lupa. Wallahu a'lam. Ini menurut pendapat penulis ini, kitab ini. Barakallahu fikum. Kemudian hukmu idrakis saidi hayyan. Hukum ketika mendapati hewan buruan masih hidup tatkala diburu, entah itu tatkala memakai hewan buruan atau hewan buruan yang berupa anjing, berupa burung buas, ya, atau berupa panah, alat-alat untuk berburu. Kalau ternyata tidak berdaya namun masih hidup, hidup yang stabil. Idza adraka sa'idu sa'ida wa fihi hayatun mustaqirrah fa innahu yajibu zakatahu. Apabila orang yang berburu mendapati hewan buruan masih hidup stabil, maka barakallahu fikum, wajib bagi orang yang berburu tersebut untuk menyembelihnya. Wala yahillu biduniha, dan tidak boleh, tidak halal membunuh dengan cara yang lain selain disembelih, misalkan dibenturkan kepalanya, dicekik dan lain-lain. Amma idza adrakahu la wala hayata fihi mustaqarrah atau mustaqirrah fa innahu yajuzu aqluhu biduni zakah. Adapun apabila pemburunya tersebut mendapati hewan yang diburu sudah tidak hidup stabil lagi, yakni sudah mati, ya, maka boleh memakannya dengan tanpa menyembelihnya. Barakallahu fikum. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara persyaratan berburu dengan menggunakan hewan buruan, ya, atau burung buas. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.